بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan sehari kita masuk kitab yang ke-46 dari kitab Al-Janais. Dan pada bab yang ke-46 dan beberapa bab setelahnya, Al-Imam Bukhari rahimahullah beliau menyebutkan tentang hukum berdiri tatkala ada jenazah melewatinya. Dan masalah ini seperti di nukil oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala di Fathul Bari, beliau mengatakan waqad ikhtalafa ahlul ilm fi asil masalah, para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini, apakah disyariatkan bagi kita ketika kita sedang duduk atau berada di suatu tempat kemudian ada jenazah lewat, jenazah dibawa ke tempat penguburannya, apakah disyariatkan bagi kita untuk berdiri sehingga jenazah tersebut melewati kita ataukah tidak. Fadhhab Syafi'i la annahu ghairu wajib. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau berpendapat tidak wajib kalau ada jenazah lewat kita berdiri. Tidak diwajibkan kita berdiri ketika ada jenazah lewat. Adapun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya ketahui dalam bab ini itu mansukh. Dan ini merupakan pendapat Al-Imam Malik, begitu pula Abu Hanifah rahmatullahi majma'in. Maksudnya perintah berdiri ketika ada jenazah itu mansukh. Kemudian kata beliau, faqala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, hada iman yakuna mansukha, perintah berdiri ketika ada jenazah lewat iman hukumnya mansukh. Itu benar awalnya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdiri ketika ada jenazah lewat, tapi hukum tersebut telah dihapus. Au yakunu qamal illah, atau beliau merintahkan di awal perkaranya untuk berdiri ketika ada jenazah lewat itu dikarenakan ada suatu sebab. Wa yuhuma kan faqad thabat annahu tarakahu ba'da fi'li, dan manapun yang terjadi, apakah tadi disyariatkan kemudian mansukh ataukah Nabi memerintahkannya dikarenakan ada suatu sebab, yang jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu beliau meninggalkannya. Dia tetap duduk ketika ada jenazah lewat. Wal hujjatu fil akhir min amrih. Dan hujjah itu adalah perkara yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau tetap duduk dan tidak berdiri ketika ada jenazah lewat. Kata beliau, wal qu'ud ahabbu ilayya. Intaha. Dan duduk itu lebih aku cintai. Namanya kalau ada yang berdiri, beliau tidak ingkari, tapi kalau duduk itu lebih baik. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan begitu pula pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah rahmatullahi majma'in. Kemudian kata Al-Hafidz rahimahullah taala wa syara bi tarki ila hadis Ali. Dan yang diisyarat oleh Imam Syafi'i bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar awalnya berdiri dan memerintah untuk berdiri, kemudian setelah itu beliau tetap duduk. Beliau mengisyaratkan kepada hadis Ali radhiyallahu taala anna sallallahu alaihi wasallam qama lil janazah thumma qa'ad. Akhrajah Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadinya kalau ada jenazah lewat beliau berdiri. Adapun setelah itu beliau tetap duduk dan hadisnya di Sahih Muslim. Ini pendapat yang pertama. Kemudian beliau menyebutkan kalam dalam Fathul Bari dan di antara kalam yang beliau sebutkan nukilan Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Yang mana beliau menyebutkan dhahaba jam'u minas salat ila anna al-amra bil qiyam mansukhun bi hadis Ali. Itu jamaah dari salat berpendapat bahwa perintah berdiri ketika ada jenazah lewat itu mansukh. Mansukh dan hadis Ali yang tadi sudah disebutkan. Wa taqabahu Nawawi, akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah taala beliau memberikan taqib. Menyanggah pendapat tersebut dan beliau mengatakan bi anna naskha la yusar ilaihi illa idza ta'addara al-jam'u. Katanya suatu hukum dikatakan mansukh, katanya itu diambil ketika tidak mungkin dijamak di antara dua dalil yang bertentangan. Di sini yang bertentangannya perintah Nabi kepada para sahabatnya, juga awan beliau, dan di sisi lain Nabi duduk. Wahuna mungkin, dan di sini katanya mungkin dijamak di antara dua dalil tersebut. Qal, dan beliau mengatakan wa mukhtar annahu mustahab. Pendapat yang dipilih kata Imam Nawawi, dan ini merupakan salah satu perhatian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwasanya berdiri ketika ada jenazah lewat itu mustahab. Itu Nabi memerintahkannya, kemudian setelah Nabi duduk, dan duduknya menunjukkan al-jawaz. Perintahnya menunjukkan tidak wajib, tapi mustahab. Dan di sana ada pendapat lain bahwasanya al-amr mukhayyar. Ini juga pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwasanya boleh duduk dan boleh berdiri ketika ada jenazah lewat. Dan di bagian awal beliau menyebutkan hadis Ali bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala an, qala rahimahullah ta'ala haddatsana Ali bin Abdullah al-Madini qala haddatsana Sufyan, Sufyan bin Uyainah qala haddatsana Zuhri wa Muhammad ibnu Muslim an Salim an Abi Salim bin Abdullah bin Umar an Amir bin Rabi'ah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytumul janazah faqumu hatta tukhallifakum. Qala Sufyan qala Zuhri akhbarani Salim an Abi قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضع. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat jenazah, jenazah dibawa ke tempat penguburannya, maka berdirilah hatta tukhallifakum, sampai jenazah tersebut lewat. Tentunya khitabnya bagi yang tidak ikut mengiringi jenazah. Seorang sedang duduk di suatu tempat kemudian ada jenazah lewat dan dia tidak ikut mengiringinya, kata Nabi berdirilah sampai jenazah tersebut lewat. Kapan duduk kembali? Kata hatta tukhallifakum aw tuta, sampai jenazah berlalu. Sampai jenazah berlalu. Dan bab selanjutnya sama, bab mata yaqudu idza qama al-janazah. Kapan seorang duduk kembali ketika dia berdiri hingga jenazah lewat. Ketika dia berdiri dikarenakan ada jenazah yang lewat. Qala hadatsa Qutaybah bin Sa'id, qala hadatsa Layth, an Nafi' bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, an 'Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'a ahadukum janazah Fa in lam yakun masyian ma'aha falyakum hatta yukhallifaha au tukhallifa au tuda min qabli an tukhallifa. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian melihat jenazah, seandainya dia tidak ikut mengiringinya, ikut berjalan bersama jenazah ke tempat penguburannya, falyakum hatta yukhallifaha, maka berdirilah sehingga dia membelakanginya, itu meninggalkan jenazah tersebut, atau jenazah tersebut meninggalkannya, atau sampai jenazah tersebut diletakkan qabla an tukhallifah, sebelum meninggalkannya. Sama dengan hadis sebelumnya. Qala hadatsana Ahmad bin Yunus, qala hadatsana Ibn Abi Dhib, an Sa'id al-Maqbud an Abi, qala kunna fi janazatin, fa'akhad Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an, biyadi Marwan, fajalasa, qabla an tuda, faja'a Abu Sa'id radiyallahu anhu, fa'akhad biyadi Marwan, faqala kum, فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَهَنْ عَنْ دَلِكِ فَقَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَدَقَ. Dari saya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, pada suatu hari kami berada di jenazah, kemudian dalam saya itu ada Abu Hurairah dan Marwan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengambil tangan Marwan, Marwan ibn al-Malik, sehingga keduanya duduk sebelum jenazah diletakkan. Maka Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang hadir akhada biyadi Marwan, dia menarik tangan Marwan dan berkata, kum, berdirilah. Bah ini tatkala Marwan menjadi gubernur Madinah, kejadian di Madinah. Kemudian beliau berkata, demi Allah, sungguh orang ini, yaitu Abu Hurairah, telah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hal ini, dari duduk sebelum jenazah diletakkan. Maka Abu Hurairah mengatakan, shadaq. Benar apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini akan disebut oleh beliau di bab setelahnya, 48. Maksudnya bagi yang mati jenazah itu tetap dalam keadaan berdiri, dan kapan duduk? Kalau jenazah sudah diletakkan dari pundak orang-orang yang bawanya. Sehingga beliau mengatakan, bab man tabi'a janazatan fala yaq'ud hatta tuda an manakibi rijal fa in qa'ada umira bil qiyam. Bab seseorang yang mengikuti jenazah, maka dia tidak duduk, tetap dengan berdiri sampai jenazah diletakkan dari pundak orang-orang yang bawanya. Fa in qa'ada, kalau ada yang duduk sebelum jenazah diletakkan, umira bil qiyam, diperintahkan untuk berdiri. Dan kisahnya tadi yang sudah kita lalui, ketika Marwan dan Abu Hurairah duduk, oleh Abu Sa'id diperintahkan untuk berdiri, dan beliau berkata, mengisyarat kepada Abu Hurairah, sungguh orang ini telah mengetahui bahwa Rasulullah telah melarang dari apa yang dilakukan, itu duduk sebelum jenazah diletakkan. Qala hadatsana Muslim ya ibn Ibrahim, qala hadatsana Hisham, qala hadatsana Yahya an Abi Salamah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza ra'aytumul janazah faqumu faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tuba. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah sampai jenazah berlalu. Dan barang siapa yang mengiringinya, mengiringi jenazah, maka janganlah dia duduk sampai jenazah diletakkan. Kemudian di bab selanjutnya, bab man qama li janazah Yahudi, bab seorang yang berdiri ketika ada jenazah orang Yahudi lewat. Namanya hukum tadi berlaku bukan hanya pada jenazah Muslim saja, sampai kalau jenazah yang lewat di orang Yahudi, katanya Hukumnya sama. Qala hadatsana Mu'adz bin Fadalah qala hadatsana Hisyam an Yahya bin Ubaydillah bin Maqsam an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqala marra bina janazah faqala an-nabiy sallallahu faqama lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqumna bih faqulna ya Rasulullah innaha janazatu yahudi qala alaihi salatu wasalam idza ra'aytum janazah faqumu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan pada suatu ketika ada jenazah lewat, maka Nabi SAW berdiri ketika ada jenazah lewat, maka kami pun berdiri bersama Nabi SAW. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, jenazah itu adalah jenazah orang Yahudi, jenazah orang kafir. Maka Nabi mengatakan, idza ra'aytumul janazah faqumu. Kalau kalian ada jenazah, maka berdirilah. Qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Amr bin Murrah, qala sami'tu Abd al-Rahman ibn Abi Layla, qala kana Sahib ibn Hunayf wa Qais ibn Sa'd qa'idain bi Qadisiyah. Famarru alayhi wa bi janazatin faqama. Faqila lahuma innaha min ahli al-'ab, ay min ahli dimmah. Faqala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marrat bihi janazah faqam faqila lah innaha janazatu yahudi faqala alaysat nafsa. Dari Abdurrahman bin Abi Layla beliau mengatakan pada suatu ketika Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad sedang duduk di Qadisiyah di Syam, kemudian lewat janazah. Lewat di depan keduanya ada jenazah, maka keduanya berdiri. Kemudian dikatakan kepada keduanya bahwasannya jenazah itu sebenarnya jenazah penduduk sini, itu ahlu dimmah. Dan kalau Syam itu aslinya Nasara. Maka keduanya mengatakan Nabi SAW pada suatu ketika lewat dari beliau jenazah dan beliau berdiri. Kemudian dikatakan kepada beliau bahwasanya jenazah sebuah jenazah orang Yahudi. Maka Nabi mengatakan alisat nafsan, bukankah itu jenazah manusia? Maknanya hukumnya berlaku untuk semuanya. Kemudian yang terakhir, kalau وقال أبو حمزة عن الأعمش عن أمر عن ابن أبي ليلى قال كنت مع قيس وسهر رضي الله تعالى عنهما فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان الجنازة. Dari ابن أبي ليلى mengatakan aku bersama قيس ابن سهر رضي الله تعالى عنه Qais bin Hazm dan Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Maka keduanya mengatakan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menceritakan hadisnya wa qad zakana Syabi bin Abi Layla. Bahwa beliau mengatakan Abu Mas'ud dan Qais kalau ada jenazah lewat keduanya berdiri. Bab yang ke-46 sampai bab yang ke-49 yang isinya tentang hukum berdiri ketika ada jenazah lewat. Dan seperti disebutkan di awal bahwasanya masa ini dipersisikan oleh para ulama, dan kebanyakan ulama pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik serta Abu Hanifah rahimahullah majma'in bahwasanya hukum tersebut mansukh berdiri ketika jenazah lewat. Dan pendapat yang lainnya dan juga amalan banyak dari salaf serta Abu Sa'id Al-Khudri dan dikerahkan oleh Abu Hurairah, dan juga tadi amalan-amalan sebagian sahabat ketika di Qadisiyah, mereka tetap mengamalkan hadis tersebut. Ketika ada jenazah lewat, mereka berdiri. Sehingga seperti Imam Nawawi rahimahullah dari pendapat Imam Ahmad, bahwasanya hukumnya tetap berlaku. Sekalipun hukumnya mustahab, tidak wajib. Hukumnya mustahab. Dan kenapa tidak wajib? Dan sebagian ulama mengatakan mansukh dikarenakan datang hadis Ali bin Abi Thalib. Dan tadi saya sebutkan dan hasil di Sahih Muslim. Bahwa Nabi SAW awalnya beliau berdiri ketika ada jenazah. Kemudian setelah itu beliau tetap dalam keadaan duduk. Qais yang sahabi, Qais ibn Ubadah yang terkenal, beliau sangat tinggi sekali. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Mali Sabi Shahihain, dan masih berkaitan dengan alamat as-sa'ah, al-iman bi alamat as-sa'ah, dan masih di pembahasan Dajjal. Qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Nadir وهاشم بن القاسم قال حدثنا حشرج وحشرج ابن نباتة قال حدثني سعيد بن جنهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته هو أعور عينه اليسرى بعينه لنا ضفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يخرج ما هو ديان أهدوم جنة والآخر نار فناره جنة وجنته نار ما هو ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء آبائهما واحد منهم عن يمينه والآخر عن شماله وذلك فتنته فيقول دجال ألست بربكم ألست أحيي وأميت فيقول له أحد الملكين كذبت ما يسمع أحد من الناس إلا صاحبه فيقول صدقت فيسمعه الناس فيظنون أنما يصدق الدجال وذلك فتنته ثم يسير حتى يأتي المدينة فليؤذن له فيها فيقول هذه قرية ذلك رجل ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عند عقبة أفيق أتأفيق Dari Safinah Maula Rasulullah SAW, beliau mengatakan pada suatu ketika Nabi SAW berkhutbah. Dan dalam khutbahnya beliau berkata, ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang Nabi pun sebelumku melainkan dia memperingatkan umatnya dari Dajjal. Yang menunjukkan fitnah yang sangat besar. Sampai diperingatkan semua Nabi. Akan datang di hadis. Tidak ada fitnah sejak diciptakannya Adam sampai terjadi kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Kemudian kata beliau, huwa a'war aini limni. Dajjal tersebut di antara sifatnya adalah a'war aini misra. Sudah lahjanya yumna. Baik. Matanya itu a'war, mata kirinya a'war, a'war itu ma'ib, Dia juga datang di riwayat Sahih Muslim, hadis Hudzaifah, awar ainul yusra. Mata kirinya awar. Awarnya buta. Dan asli maknanya ma'ib. Adapun di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis Ibnu Umar dari Muttafaq alai lafadznya awar ainul yumna. Yang buta itu mata sebelah kanannya. Sehingga sebagian mewajahkannya ainul yumna karena hadisnya muttafaqun alaih. Adapun ainul yusra di Sahih Muslim. Jadi ini Mustad Ahmad. Dan sebagian menjamak di antara dua riwayat tersebut. Dan menjamaknya dikarenakan kedua hadisnya sahih sekalipun sahih di sahihain dan yang lain di Sahih Muslim, bahwasanya kembali kepada makna asli dari awar itu ma'ib. Mata, pada matanya itu ada cacat. Dan cacatnya terjadi kepada keduanya, yang kanan dan yang kiri. Sehingga sebagian riwayat awar ainihi yumna, sebagian riwayat awar ainihi al-yusra. Hanya saja bentuk cacatnya berbeda. Salah satu itu buta kainabatun tawfiyah, sehingga cahaya matanya itu padam seperti inabah tawfiyah, seperti anggur yang sudah matang, tidak bercahaya matanya, betul-betul buta. Dan yang satunya cacatnya seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Bi'ainil yumna dhafratun ghalidah. Kata di sebelah mata kanannya ada ghalidah, dhafrah ghalidah, ada kulit tebal. Kulit tebal menutup mata tersebut. Dan juga tentunya ini adalah awar, aib yang ada pada mata. Intinya kedua matanya tidak normal. Yang satu matanya buta dan yang satu katanya terdapat di matanya itu dhafrah ghalidah, kulit yang tebal sehingga matanya seperti menonjol keluar, menonjol keluar. Itu jama' yang disebutkan oleh para ulama rahmatullahi ajma'in ketika merujukkan dua riwayat tersebut. Karena sebagai riwayat yang buta itu mata kanannya dan riwayat yang lainnya yang buta mata kirinya. Kemudian kata maktubun baina ainihi kafir, tertulis di antara kedua belah matanya tulisan kafir. Dan sudah kita tahu di hadis yang lalu bahwasanya tulisan tersebut yaqra'uhu kullu mu'min katibuhum wa ghairu katibihim ay ummihum, bisa dibaca oleh semua mukmin, baik dia adalah orang yang bisa menulis dan membaca, bahkan bisa dibaca orang yang buta aksara dari kaum mukminin. Tulisan kafir di antara kening atau di kening dajjal, di antara kedua matanya. Kemudian kata beliau, yakhruju ma huwa diyan. Dajjal ketika keluar itu disertai oleh dua wadi, dua lembah. Salah satunya lembahnya surga dan satunya lembahnya neraka. Maka di dalam firman yang sangat besar, nar hujannah wa jannatun nar. Yang terlihat oleh manusia adalah neraka, itulah surga. Dan yang terlihat oleh manusia pada saat itu yang bersama dajjal neraka adalah surga. Dan kalau mau melihatnya adalah dia masuk yang api. Kemudian di antara fitnahnya katanya ma'ahu malakan minal malaikat. Ketika keluar itu bersamanya ada dua orang malaikat. Yang mana mereka sebut yusbihani nabiyil anbiya. Rupanya itu seperti rupa dua orang nabi yang sudah lalu. Kata Nabi, seandainya aku hendaki aku bisa sebutkan nama kedua nabi tersebut dan nama kedua orang tuanya. Nama orang tuanya. Salah satu dari mereka sebut di sebelah kanannya dan yang lain sebelah kirinya. Kemudian wadzalika fitnatu, dan terkait terjadi seperti ini katanya terjadilah fitnah pada saat itu. Dajjal ada pada bersamanya para pengikut. Kemudian tadi dua orang malaikat, yang satunya berkata ketika Dajjal berkata kepada pengikutnya, alastu bi rabbikum, bukankah aku rab kalian? Alastu uhyi wa umit, bukankah aku bisa mematikan dan menghidupkan? Uhyi menghidupkan, umit mematikan. Maka malaikat yang ada sebelah kanannya menjawab perkataan tersebut, kadzabta. Wahai Dajjal, kamu telah mengatakan kedustaan, mengaku sebagai Rabb. Hanya saja qadarullah ma yasma'u hadd minan nas. Tidak ada orang yang mendengar perkataan malaikat tadi yang mendustakan Dajjal. Tidak ada seorang yang mendengar kecuali malaikat yang lain yang bersama bersamanya. Maka malaikat tadi ketika mendengar temannya mengatakan kadabda kepada Dajjal, kamu telah berdusta, dia berkata tentang perkataan temannya, sadaqta, yang engkau dengar itu benar, bahwasanya Dajjal telah berdusta. Fayasmahun nas, dan yang dikatakan olehnya sadaqta itu didengar oleh orang-orang yang bersama Dajjal. Sehingga yang terdengar oleh mereka ketika Dajjal mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah Tuhan Rabb kalian? Malaikat mengatakan sadaqta, benar perkataanmu. Padahal benar perkataanmu itu yang dimaksud adalah membenarkan perkataan malaikat yang satunya yang mengatakan kadzabta, kamu telah berdusta. Fayasmaun nas fayadhunnun anna yusaddiqu dajjal, maka orang-orang mengira bahwasanya mereka tersebut membenarkan perkataan dajjal. Wa dzalika fitnatuh, dan itu adalah fitnahnya, fitnah yang sangat besar. Tsumma yasiru hatta yati al-Madinah, kemudian dajjal berjalan sampai datang ke negeri Madinah. Fala yu'dan laha lahu fiha, tapi dia tidak diizinkan masuk Madinah, karena semua pintu masuk ke negeri Madinah semuanya dijaga oleh malaikat. Sekitalu muslitan saifah, semua malaikat yang menjaga telah menghunus pedangnya, menjaga Dajjal dari masuk ke negeri Madinah. Fayaqul, maka Dajjal hanya bisa mengatakan kepada para pengikutnya, hadhi qaryatu dzalika rajul, ini adalah negerinya orang itu, qaryatu Ahmad, ini negerinya Ahmad, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yasiru hatta yati Syam, ketika dia tidak bisa masuk Madinah, dia pergi sampai datang ke negeri Syam. Fayuhlikuhu Allah azza wajalla inda aqbati Afiq atau Ufiq, maka Allah binasakan Dajjal di tempat tersebut, dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam, diriwayat Muslim, di babil Luddin, di pintu Lud. Sini di Aqabati Afiq atau Afiq, Ufiq, nama tempat di Syam. Kalau Babuluddin sama di Syam, di Palestine, di Baitul Maqdis, dekat Baitul Maqdis. Ini kisah Dajjal yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekali lagi, yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Menjelang hari kiamat pasti keluar Dajjal. Dan Dajjal maknanya pendusta besar, kadzab, sampai dia mengaku sebagai Rabb. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah.